Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كَمُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ حَاضِرِينَ فِي مَسْجِدِ أَغُونَ دَارُ السَّلَامِ بُرْبَلِنْغَا rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai masuk ke hadis yang ke-10 di bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan atau amalan batin ataupun amalan yang lahir. Pentingnya niat dalam setiap amalan. Hadis yang ke-10, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli fi jama'atin, salat seseorang di dalam jamaah, salat seseorang secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat dia sendirian di rumahnya atau sholat dia sendirian di pasarnya, di tokonya. Bid'an wa isrina darajah, sebanyak 27 derajat. Jadi 27 kali lipat. Wadhalika, hal itu dikarenakan, anna ahadahum, bahwa seorang dari mereka, yakni seseorang, idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, apabila dia berwudu kemudian membaguskan wudunya, tsumma atal masjida, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa shalatu, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Jadi niat dia ketika keluar rumah untuk apa? Untuk salat. La yuridu illa salata, dia tidak menginginkan kecuali salat. lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajatun, kecuali pasti dengan langkah tadi dia akan diangkat satu derajat. Ya, wa hutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan darinya dengan langkah tadi, masih satu langkah, dari kesalahan. Jadi satu langkah ada dua faedah. Faedah yang pertama mengangkat derajat. Faedah yang kedua menghilangkan kesalahan atau menghapus kesalahan. Hatta yadkhulal masjida, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjida, apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fis salati maka natis salatu hiya tahbisuhu, maka dia dihitung berada di dalam salat. Melangkahnya satu langkah dua faedah. Masuk ke masjid, selama masih di dalam masjid dia dihitung dalam salat. Dengan catatan apa? Maka natis salah hiya tahbisuhu, selama sebab dia tinggal di masjid itu adalah untuk salat. Ya, datang ke masjid niatnya memang salat, ternyata salatnya kurang dua jam. Masya Allah. Berarti jenengan duduk di masjid nunggu dua jam itu berada di dalam sholat. Luar biasa. Bagaimana kalau batal, Ustaz? Nah, kalau batal beda lagi. Kita lanjutkan hadisnya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat senantiasa bersolawat mendoakan seorang dari kalian, mendoakan kalian. Madama fi majlisihi alladhi salla fihi, selama kalian masih berada di tempat kalian sholat tadi. Entah itu di tempat sholatnya atau masih di dalam masjidnya. Yaqulun, para malaikat itu berkata, masya Allah, Allahummarhamhu, ya Allah, kasihanilah dia. Allahummaghfirlahu, ya Allah, ampunilah dia. Masya Allah, doanya malaikat. Ya, Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu, tidak menyakiti di dalamnya, tidak berbuat keonaran. Malam yuhdis fihi, dan selama dia tidak berhadas. Hadas adalah kondisi seseorang atau kondisi yang melekat pada seseorang, kondisi maknawi yang melekat pada seseorang sehingga menghalangi orang tersebut untuk mengerjakan sholat. Biasanya hadas itu ya terjadi setelah seorang buang khobath. Ya, seorang itu buang air kecil, maka tubuhnya ada hadasnya. Atau seorang buang air besar, maka orang itu pun menjadi berhadas. Ya, dan ini bisa dihilangkan dengan cara apa? Berwudu. Ini hadas kecil. Atau mungkin karena buang angin sehingga timbul hadas di dalam badannya. Ini dihilangkan dengan wudu. Kalau ada air, kalau tidak ada air, dengan tayamum. Atau hadas besar. Seorang mengalami junub. Atau mungkin berhubungan suami istri. Maka kondisi badan dia setelah junub atau berhubungan suami istri, ya, itu hadas besar. Ya, hadas besar. Ini harus dihilangkan dengan mandi. Kalau tidak kuat mandi dengan air dingin, boleh mandi dengan air hangat atau panas. Hangat. Ya, kalau panas nanti melonyoh badan kita, loh. Ya. Kalau masih juga enggak kuat dengan air, harus apa? Guling-guling. Harus cari debu atau tanah untuk bertayamum. Ala kulli hal. Yang jelas, ya, ini luar biasa. Hadis ini sangat luar biasa. Ya. Beberapa faedah dari hadis ini, dan sangat banyak sebetulnya faedah dari hadis ini. Karena hadis ini panjang, ya. Nanti saya akan langsung mengambil faedah. Tapi sebelum saya ambil faedah, yang pertama saya ingin ulangi lagi makna dari hadis ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salat seseorang ketika dia berjamaah dilebihkan oleh Allah 27 derajat dibandingkan sholat dia sendirian di rumahnya atau sholat dia sendirian di tokonya atau pasarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, hal ini, yakni peningkatan derajat ini disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah dia itu berwudu di rumahnya dan wudunya dibaguskan, bukan wudu yang asal-asalan. Thumma ata ilal masjid, kemudian dia jalan menuju masjid. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya pun ada faedahnya, setiap langkah diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Sampai dia masuk ke masjid, berhenti pahalanya tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk masjid, selama dia menunggu salat dan yang memang ditunggu itu hanya sholat, dan keluarnya dia dari rumah adalah benar-benar untuk sholat, tidak menginginkan kecuali untuk sholat, maka dia ditulis sebagai orang yang sedang sholat. Dan kalau dia sudah sholat, maka malaikat akan mendoakan dia. Selama dia tidak pindah dari majelisnya, dan selama dia tidak berhadas. Apa doa malaikat? Allahumma Allahummarhamhu, ya Allah kasihinilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Ini luar biasa hadis ini. Ya, hadis yang menerangkan keutamaan orang yang salat berjamaah dan menunggu salat. Dan satu lagi, sebetulnya faedah yang intinya kaitannya dengan bab al-ikhlas ini tadi, yaitu niat. Dia keluarnya dari rumah itu apa? Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau ada seseorang keluar dari rumah, niatnya ke toko, kemudian dia dengar adzan, baru belok ke masjid, ini gak dapat pahala kayak gini. Jadi murni betul-betul yang mendorong dia keluar rumah itu adalah apa? Salat. Lambok yo sekali-kali itu gitu loh. Urip niku mboten ning donya tok, istilah begitu. Sekali-kali itu kita hidup murnikan hati betul-betul niatnya untuk akhirat. Sekali-kali. Jadi untuk mendapatkan fadilah keutamaan semacam ini, itu adalah murnikan niat. Ustaz, bagaimana kalau dia niatnya mulai dari tokonya? Dia keluar dari rumah, belum ada keinginan untuk ke masjid menegakkan sholat. Tapi begitu di toko, dia dengar adzan, maka dia keluar dari toko untuk sholat. Maka bagaimana ini Ustaz hukumnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, barangkali orang yang seperti itu, dia keluar dari tokonya dengan niat untuk sholat, semata-mata sholat, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan catatan berwudu di tokonya. Nah, sing gadah toko niku nek saged pasang kran. Ya, banjir Ustaz. Ya, ada tempat untuk berwudu. Dan lebih dari itu adalah ini faedah sebetulnya, menjaga wudu dimanapun kondisi kita. Kalau batal itu kalau bisa cepat-cepat apa? Berwudu. Ya, berwudu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hafadha ala wudu'in illa mu'min." Tidaklah seorang itu menjaga wudu kecuali pasti dia beriman. Karena menjaga wudu itu suatu perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Dari sinilah seorang itu terbukti keimanannya. Ini adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa menjaga wudunya. Kalau batal wudu, kalau batal wudu. Enggak ada yang tahu. Dan ini keutamaan. Amalan itu biasanya semakin tersembunyi, semakin gampang untuk apa? Ikhlas. Dan diantara amalan yang tersembunyi ini adalah menjaga wudu. Sekarang saya enggak tahu diantara bapak-bapak ini yang sudah batal siapa? Rahasia itu, ya. Enggak kelihatan. Batal dia tetap bisa mesem nih masalahnya, ya kan begitu. Enggak kelihatan. Ya, subhanallah. Maka silakan, kita ini diperintahkan atau diantara faedah ini adalah kita menjaga wudu. Apa faedah dari hadis ini? Faedah dari hadis ini yang pertama, keutamaan sholat jamaah. Keutamaan sholat jamaah. Di mana sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Dan ini masya Allah kesempatan yang luar biasa. Seorang itu sholat belum tentu dapat satu full, itu belum tentu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih mengatakan, yang artinya seseorang selesai sholat dan tidaklah dia mendapatkan kecuali ya tusu'uha, sepersembilannya, atau mungkin seperdelapannya, atau mungkin sepertujuhnya, atau seperenamnya, atau seperlimanya, atau seperempatnya, atau sepertiganya, atau setengahnya. Jadi enggak utuh. Antara sepersembilan sama seperdua banyak mana? Ya, banyak seperdua. Ya. Jadi terkadang kita ini cuma dapat sepersembilan. Kenapa? Karena terkadang khusyuk kita kurang, keikhlasan kita juga kurang. Ada dua orang jejer sholatnya, tapi yang satu masuk neraka, yang satu bisa masuk ke dalam, atau yang satu masuk surga, yang satu bisa masuk ke dalam neraka. Yang satu ikhlas benar-benar karena Allah, yang satunya adalah supaya jadi tontonan orang. Tuh, saya sholat sekarang. Ya, subhanallah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rajulani yaqumani fi shaff, fi shaffin wahid, yusalliyan, yukabbiran. Dua orang berdiri di shaff bareng-bareng. Sama-sama sholat. Rukuk ya sama-sama rukuk, sujud ya sama-sama sujud, salam ya semua ikut salam. Lakin bainahuma kama bainal masyriqi wal maghrib. Tapi jarak keduanya itu seperti jarak timur dan barat. Kama bayana samai wasumur bor. Ya. Seperti jarak antara langit dan sumur, sumur bor. Dengan langit dan bumi, bumi dalam lagi nih, sumur bor. Masya Allah. Kenapa? Niatnya beda. Niatnya beda. Nasallallahu an yarzuqana al-ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keikhlasan di dalam salat kita. Kalau salat kita saja sudah enggak ikhlas, kacau. Padahal salat itu adalah perkara pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau salat kita ini sudah rusak, maka itu adalah indikasi kerusakan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in shalahat shalaha sa'irul 'amal." Sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama kali akan diperhitungkan, akan dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya sudah bagus, maka akan baguslah seluruh amalan. Makanya sangat dianjurkan kita ini belajar salat dan juga menjaga salat. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan terutama salat wusta, dan berdirilah menghadap kepada Allah dengan qanitin, khusyuk. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga salat lima waktu, terutama salat asar. Ulama berbeda pendapat tentang apa itu salat wusta, tapi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya salat wusta adalah salat asar. Saking besarnya, agungnya salat asar, yang meninggalkan salat asar seperti orang yang kehilangan harta dan anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asr faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, ketinggalan salat asar, maka seakan-akan dia itu kehilangan harta dan keluarganya. Harta dan keluarga, satu atau dua hal yang paling berharga bagi manusia di muka bumi. Lah kalau sudah hilang, ustaz, nyatanya orang gak salat asar dia tetap sugih. Anaknya okeh, bojone yo okeh, terlemu ginuk-ginuk. Yang hilang itu bukan apa? Barangnya. Tapi yang hilang apanya? Barokahnya. Hilang semua barokahnya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka hancur amalan dia. Ustaz, berarti kayak syirik, Ustaz. Mirip syirik besar. Kalau syirik besar kan begitu kan? Orang yang melakukan syirik besar, walaupun dia sudah berhaji 5 kali misalnya, atau umrah 10 kali misalnya, atau membangun masjid 100 kali misalnya, atau khatam Al-Quran 1000 kali misalnya, maka hancur semua amalannya. Demikian juga salat asar. Kata para ulama, hancur amalannya pada hari itu, hari di mana dia meninggalkan salat asar. Dan betapa banyak orang yang ketinggalan salat asar. Ustaz, bukankah lebih berat salat duhur? Enggak, salat asar. Salat asar itu paling berat. Makanya jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat salat wusta itu ya salat asar. Kenapa? Kalau salat duhur, justru biasanya orang itu, terutama karyawan, menggunakan kesempatan untuk istirahat. Yo berat, tapi njuk iso turu, ngoten iku. Ya. Tapi kalau salat asar, berat ya berat, tapi langsung bisa tidur, maksudnya begitu ya. Tapi kalau sudah salat asar, itu waktu di mana dia sudah harus persiapan pulang, pekerjaan harus cepat-cepat selesai, waktunya mepet, wah pokoknya. Pinginnya nanti sholat di rumah sajalah, badannya kotor, alasannya macam-macam. Jadi berat sekali sholat asar. Prakteknya begitu. Apalagi kalau orang sudah tidur di waktu asar. Nikmatun ladidatun jidanun. Ya, nikmat sekali itu. Tidur di waktu asar. Apalagi kalau sayup-sayup dengar adzan, adzan asar. Hujan lagi, masya Allah, ya kan? Allahu Akbar. Makanya sholat asar ini berat sekali, berat sekali. Makanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terhambat dari sholat asar dalam peperangan Ahzab, beliau dalam marahnya itu luar biasa kepada kaum musyrikin. Beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terhambat 3 sholat sekaligus, sholat asar, maghrib, sama isya. Gara-gara perang Khandaq. Perang Khandaq tahu sendiri, kota Madinah dikepung oleh 10 ribu kaum musyrikin. Kalau 10 ribu itu bisa tumplek blak di kota Madinah, maka habis semua penduduk Madinah sudah. Penduduk Madinah mungkin sekitar 3 ribu orang, ini 10 ribu. Ya. Makanya penjagaan betul-betul ketat. Jangan sampai ada yang nyebrang ke parit. Karena walaupun dibangun parit, tetap saja ada yang bisa lompat kalau enggak dijaga. Jadi mereka betul-betul harus jaga sampai salat asar, maghrib, isya. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habasuna an salatil wusta. Mereka menahan kita, mereka menghalang-halangi kita dari salat wusta, salatal asr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau kepada orang-orang musyrikin? Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api. Saking gemesnya, ya, marahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terhalang dari salat asar, ya. Subhanallah. Ini tentang salat berjamaah. Tentang sholat berjamaah. Jadi seseorang itu terkadang dia sholat hanya mendapatkan 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya. Lah kalau dikalikan 27 kan lumayan. Alhamdulillah. Taruhnya dapat 1/9 kali 27 dapat 3. Ya kan? Dibandingkan 1/9, masya Allah. Ini semuanya adalah karena niat, ya, niat keikhlasan. Makanya kalau orang sholat itu ya jaga niatnya. Ustaz, saya ini pingin jamaah, Ustaz. Tapi apa? Tapi saya takut riya, Ustaz. Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah justru orang yang kayak gitu itulah yang riya. Karena kata ulama, ya, man tarakal amala li ajlin nasi fahuwa riyaun. Barang siapa yang meninggalkan amalan karena takut pandangan orang, komentar orang, maka dialah murain, dialah orang yang riya. Dan ini terus seringkali saya ulang-ulang untuk diri saya sendiri dan juga Anda sekalian. Wa man amila li ajlin nas, dan barang siapa yang beramal untuk mendapatkan pujian manusia, fa huwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Serba repot kan? Terus yang pengin selamat gimana? Iya, lawang takut beramal karena manusia jadi riya. Beramal untuk manusia musyrik. Terus kalau ingin selamat, beramal karena Allah. Maka orang yang terselamatkan dari dua hal ini, dialah orang yang mukhlis, orang yang selamat, yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Lah kalau begitu jawabannya Ustaz gimana? Tadi saya ingin jamaah tapi takut riya. Kita katakan jamaah saja. Karena kalau engkau, kita meninggalkan jamaah karena takut komentar orang, kita justru jatuh ke dalam riya. Loh Ustaz, nanti kalau saya nekat jamaah, saya takut musyrik. Ya jamaah, tapi niatnya karena Allah, jangan karena manusia. Orang mau beramal itu, masya Allah, subhatnya itu kadang macam-macam. Yang bisiki siapa? Setan. Setan itu pinter, masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tahu saja kelemahan manusia. Mau beramal, ayo riak nanti kamu. Sudah beramal, itu tuh kamu dilihat si fulan tuh, masya Allah. Jadi bagaimana? Terus salat saja. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin atau sebagian ulama mengatakan, apabila engkau di tengah-tengah salat, tiba-tiba ada orang datang dan tiba-tiba takut timbul perasaan salat kamu itu salat menjadi apa? Sebuah salat yang riya, maka atil zid fitul, tambah panjang salatnya. Tambahi semakin panjang. Dilawan saja. Semakin ada bisikan, awas kamu riak lo, tambah lagi. Jadi semakin ada bisikan, hati-hati kamu riak lo, ada orang datang. Semakin perbagus saja salatnya. Dilawan. Bukan berarti ih asik. Ya, konangan orang gitu. Tak tambah panjang. Nah, kalau itu memang betul-betul riak jadinya. Tapi enggak, kita ini langsung ya Allah, saya lawan. Lawannya bagaimana kata para ulama? Lawannya adalah perpanjang salatnya. Lillahi azza wa jalla. Karena setan itu harus dilawan. Demikian. Ala kulli hal, yang jelas. Ya, mari kita ini ya, mengambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah salat jamaah itu lebih afdal 27 derajat. Ustaz, bagaimana halnya dengan salat sendirian, Ustaz? Faedah yang kedua, boleh seseorang itu salat sendiri. Ya, boleh seseorang itu salat sendiri. Artinya salatnya sah. Kalau dia salat sendirian di rumahnya atau salat sendirian di warungnya, itu salatnya sah. Ya, salatnya apa? Sah. Akan tetapi sahnya dia tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak berdosa. Kalau dia mengerjakan sholat sendiri itu tanpa udzur. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi nek ra jamaah sholatnya ora sah. Kalau enggak jamaah, sholatnya enggak sah. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya. Karena seseorang yang sholat sendirian, sah sholat. Dan itu banyak di dalam hadis terangkan, sebagian sahabat juga ada yang sholat di rumahnya, firihal, ya, karena ada udur. Ya. Ini adalah sah. Yang kedua adalah pendapat bahwasanya sholat jamaah itu fardu kifayah. Nah ini, ya. Pokoknya kalau sudah ada yang sholat jamaah, yang lain enggak sholat, enggak apa-apa. Ya, sudah gugur kewajibannya. Dan ini adalah madzhab yang banyak dipakai oleh mungkin sebagian kaum muslimin di Indonesia. Ya, jadi mungkin wis bapak bae lah ya, anake ora. Ya, itu. Atau simboke bae, simboke semangat bapake ora, ya. Ini mending kalau dia tahu pendapat ulama. Terkadang seorang itu enggak tahu pendapat ulama tapi memang malas dasarnya. Ya, malas dasarnya. Rumahnya masya Allah Jerman. Jejer kauman. Masya Allah, akan tetapi masya Allah. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang takmir masjid di desa saya. Orangnya sudah tua. Sekarang sudah meninggal rahimahullah taala. Mulazim salatil jamaah dia masya Allah. Salat jamaah enggak pernah ketinggalan. Ya masya Allah, setiap pekan pasti khatam Al-Quran. Ya, setiap pekan cerita kepada saya dan memang terbukti begitu. Ya, sudah tua tapi masya Allah kalau baca Quran nggak pakai kacamata, ya, masih kuat melihat Quran. Jadi mungkin karena sudah separuh apal ya, jadi tanpa kacamata itu sudah jalan begitu. Ya, subhanallah. 7 hari khatam. Dia mengatakan, Al-Muslimun katanya, Muslim sekarang ini. Qaribun lakin ba'id katanya. Apa qaribun lakin ba'id? Muslim sekarang itu dia dekat tapi jauh katanya. Dekat dari masjid, tapi seakan-akan orang itu apa? Jauh sekali. Gak kenal yang namanya masjid. Subhanallah. Seandainya Anda mengetahui tentang kondisi penduduk Palestina, orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Al-Aqsa, penduduk asli, ya. Saya pernah dengar cerita dari Syekh, saya pernah ceritakan kalau tidak salah di sini, seorang Syekh ini berkunjung, atau Syekh kita ini berkunjung ke Palestina di Masjid Al-Aqsa. Dia melakukan sholat di sana. Begitu keluar sholat, didapatkannya ada seorang pemuda berdiri di depan pintu rumahnya sedang menangis. Dan dipanggil Syekh itu, "Syekh, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa engkau menangis?" kata Syekh itu. "Engkau bahagia," kata pemuda tersebut. "Engkau senang engkau," katanya. "Engkau bukan penduduk sini, tapi malah bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Sementara kami yang penduduk asli sini tidak bisa sholat di masjid itu sampai menunggu kita tua." Jadi yang muda-muda itu tidak boleh sholat di situ. Yang boleh sholat di Masjid Al-Aqsa itu yang tua-tua, walaupun rumahnya dekat. Kata Syekh saya saat itu, jarak antara pintu masjid adalah tempat saya duduk dengan jendela. Ya, jendelanya sekitar ini, tembok ini. Subhanallah. Dekat kayak gitu enggak bisa keluar masjid. Sekarang kaum muslimin, Masya Allah, sehat. Rumahnya dekat. Hujan juga ke supermarket. Tapi Masya Allah, terang benderang enggak bisa berangkat ke masjid. Ini muskilah. Ya, problem ini. Jauhnya umat Islam dari masjid ini adalah suatu masalah tersendiri. Ya, makanya orang ngaji, tapi kalau dia itu tidak sholat jamaah, itu sebuah celaan. Nah, kalau sudah kenal ngaji, kemudian masjidnya penuh, jangan dituduh ngerebut masjid. Katakanlah mereka adalah orang-orang yang ingin memakmurkan masjid. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang hukum atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Walaupun ini mungkin sudah berulang-ulang, akan tapi tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.